laku-laku. Tiap PDKT gagal, pasti suka malu-malu. Takut-takut, ragu-ragu, karena aku rapu-rapu. Bertahun usahaku, gagal pernah ampuh-ampuh. Kurang pede-pede, buatku bete-bete. Sulit untuk ku bisa pasang tampang kece-kece. Modalku kere-kere, uangku receh-receh. Kala aksi aku sering dianggap remeh-remeh. Ganti gaya, gak ganti-ganti gaya. Minimal supaya orang-orang bisa percaya. Kak kalau ku bisa lebih pede dan bercahaya. Makin manis, makin laris, kayak artis aku harus narsis. Sekali-kali pede biar cepat laris. Mungkin aja nanti aku disangka artis. Dan ngetop abis sadis. Narsis. Sekali-kali pede biar cepat laris. Mungkin aja nanti aku disangka artis. Dan ngetop abis sadis. Foto, foto. Banyak jepret foto-foto. Tiap gak sibuk pasti foto, jangan melongo. Tangan miring ke atas, posisi kamera pas. Bibir dimancungin sambil ku tahan napas. Ganti foto profil, online ku makin gokil. Gambar wallpaper HP, muka diriku yang ngupil. Mandi berlama-lama, digedor sama mama. Biar keren, merawat diri itu hal utama. Lebih pede, lebih pede. Gak lagi memble waktu aku lagi PDKT. Orang bilang narsisku lebay, apa mau dikate. Makin manis, makin laris, bukan artis tapi tetap narsis. Sekali-kali pede biar cepat laris. Mungkin aja nanti aku disangka artis. Dan ngetop abis sadis. Narsis. Sekali-kali pede biar cepat laris. Mungkin aja nanti sangka artis. Dan ngetop abis sadis. Narsis. Sekali-kali